Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umur muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar hadani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu bab, yaitu bab ar-ruhsah fil araya wa bai'ul thimar wal usul. Khadibitin rahmala wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Selesai tentunya dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna bagi kita. Yukhalifiddin rahman wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, Ababus salam wal qarat warrahan, kita hafalkan terlebih dahulu na'am barakallahu fikum hadis ya, yang sudah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Yukhalifiddin rahman wa rahmakum wah, kita punya hadisnya Ibnu Umar, juga punya hadisnya namarakallahu fikum Jabir bin Abdillah. Namarakallahu fikum. Antum. Namarakallahu fikum. Bisa dipilih. Ya. Kalau dua-duanya hafal, alhamdulillah. Namarakallahu fikum. Salah satunya boleh. Amarah. Iya. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Lanjut. Satu kok. Ya wes. Nah orang kelam. Baik. Berdiri. Ya. Berdiri. Bisa dua hadis, bisa satu hadis. Silakan dipilih salah satunya. Belum. Oh, Masya Allah. Belum. Ya, apa-apa. Wes. Nah, warakallahu fikum. Sama saya enak. Nah, warakallahu fikum. Ya. Yunus. Oh, enggak. Bisa dua-duanya. Bagus. Nah, kalau salah satunya enggak apa-apa. Ihdas. Nah, Masya Allah. Warakallahu fikum. Assalamualaikum. Naam. Kismu din salis. Semuanya. 9 orang. 9 atau 10 ya. Naam warakallahu. 1, 2, 3, 4. Yang 6 mana? Oh belum ya. Ya yes, gak apa-apa boys. Ini anak percaya sama antum. Namarakallahu fikum. Insyaallah antum sudah hafal sesuai dengan itu ya. Namarakallahu fikum. Karena agak jauh jadi kurang begitu dengarannya. Namarakallahu. Qismuddin Hasan 23 orang. Ya, 23 atau 24? 23. Nah. Yes. Qismuddin al-awwal. Moga. Nah. Masyaallah barakallah. Nah. Khalifatin rahman warahman warahmukum jami'an. 6. Qismu lughah yang dari Jawa Timur. 6. 1, 2. Banyak juga ya dari Jawa Timur. 6. Ini ada yang dari Lamongan ya. Paciran. Nawarakulam. Yang dari Lamongan. Sedih. Ya. Berdiri enggak? Belum. Ini Ambon. Amorok. Monggo. Malibta anah. Malibta nahlan. Illa ayyashtarita. Illa ayyashtarita al-mubta. Nah, para muttafaqun alaih. Ini kalau bisa disiapkan sebelumnya ya. Assalamualaikum. Qismul lughah yang dari Jawa Tengah. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Nah, qismul lughah dari Jawa Barat dan Jakarta. Nah, Fafiriwayatin. Buat aja ya. Amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat il. Buat il jaya. Barakallahu. Yang dari luar Jawa. Semuanya. Yang belum baca. Mubtau. Ya, jadi fa'il ya. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala abwabus salam wal qarat war rahn. Ya. Bab-bab. Yang pertama, bab salam, bab qarat, dan bab rahn. Ini tiga permasalahan yang disinggung di dalam bab ini. Ya, yaitu berkaitan dengan bai'us salam, kemudian al-qarat serta rahn. Khalifatin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Masing-masingnya punya definisi sendiri-sendiri. Apa itu salam? Apa itu qarat? Apa itu rahn? Khalifatin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini barakallahu fikum, muallif rahimahullah mengetengahkan tiga masalah. Nih, masalah yang pertama, masalah tubai islam. Masalah yang kedua, masalah tubai masalatul qard, dan yang ketiga, masalatul rahn. Pembahasan berikutnya, apa yang dimaksud dengan salam? Apa yang dimaksud dengan nam qard? Apa yang dimaksud dengan rahn? Sebelum kita nanti ikhwan rahimahullah rahmakumullah jami'an membahas dan membaca hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala dalam bab ini. Ikhwan fillah rahimahullah rahmakumullah jami'an barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala salam itu bisa dibaca dengan salam atau salaf. Nah. Ya, bisa dibaca dengan salam atau salaf. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salam itu adalah nam ism masdar min sallama yusallimu tasliman. Kalau tasliman kan isim masdar, apa masdarnya ya, nah barakallahu fikum. Kalau salaman isim masdar. Ikhwan fillah rahimahullah rahmakumullah barakallahu fikum, maknanya secara syar'i adalah bai'un mausufun fi dhimmati. Bi fadlin yu'ti ajilan. Atau yu'ta ajilan. Saya ulangi lagi. Bai'un mausufun fi dhimmati bi badalin yu'ta ajilan. Jual beli dengan menyebutkan sifat-sifat dalam tanggungan dengan harga yang diberikan di depan, di muka, disegerakan dengan harga yang diberikan dengan nama barakallahu fikum, harga yang diberikan di muka. Ya. Kana bikin rahmalahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Itu bi'u salam. Seperti ikhwan rahmalahu rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Sekarang ini mungkin belum musim mangga, masih nama barakallahu fikum apa? Masih kembang. Ya. Datang pada saya mungkin salah satu dari antum ya, nama barakallah. Ya. Nanti nama barakallah saya mau beli mangga. Beli mangga nama barakallah. Loh, saya enggak punya mangga. Ya, enggak apa-apa kalau kamu mau. Nanti kalau mangga saya panen. Nama barakallah. Ya khali bin rahmalahu rahmakumullah barakallahu fikum. Ya. Berapa bulan lagi saat 3 bulan misalnya. Hayu rahmakum. Saya beli nanti 3 bulan ya, saya ambil mangganya sebanyak nawarakallahu fikum 1000 buah. 1000 bis. Harus ada ini. Harus ada ketentuan mikdarnya. Ya. Ini harganya, ini uangnya. Ini namanya salaf. Sudah ya. Ya kan ibn rahmalahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Di sini ada gambaran? Ada gambaran? Jadi barang itu na'amarakallahu fikum fi zimmatin. Belum ada. Belum mu'ayyan. Na'amarakallahu fikum. Belum mu'ayyan. Ya. Masih nanti na'amarakallahu fikum. Ya. 3 bulan lagi. Na'amarakallahu fikum. Paham ya? Tapi na'amarakallahu fikum, dia telah memberikan harganya, memberikan na'amarakallahu uangnya. Paham ya? Bi'u salaf atau salam. Jelas ini ya? Makanya dikatakan salaf atau dikatakan salam. Karena apa? Dia menyerahkan terlebih dahulu na'amarakallahu fikum, ya, as-saman, ya, sebelum dia mengambil musmannya, barangnya. Jelas ya? Ya kan fitin rahman wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Dan di sini khutin rahmakum jami'an ada persyaratan-persyaratan yang ya harus dipenuhi dalam keabsahan jual beli ini atau transaksi ini, transaksi salaf atau salam. Di dalam definisi yang lain disebutkan oleh Syekh Mulsaimin rahimahullah taala dari fuqaha. Antum bisa lihat di dalam kitab Na'amarakallahu Fathudil Jalil Ikram di bagian muqaddimah pada bab ini beliau menyebutkan wa qala al fuqaha salam atau salaf adalah aqdun ala mausufin fi dhimmati mu'ajjalun fi samanin maqbudin fil majlisil aqdi fi majlisil aqdi. Saya ulang lagi. Aqdun ala mausufin fi dhimmati mu'ajjalun bi samanin maqbudin fi majlisil aqdi. Na'amarakallahu. Salam itu adalah akad atas barang yang telah disifati. Jadi sifatnya harus jelas. Apa? Nama barangnya berupa apa? Ukurannya berapa? Waktunya juga harus jelas. Nama barakallahu. Fi dhimmatin. Yang dalam tanggungan. Barang tersebut dalam tanggungan. Orang yang menjualnya. Ya kan ibit rahmalah wa rahmakum mujin. Mu'ajjalun bisamanin maqbudin. Yang disegerakan. Ya. Na'amarakallahu fikum harganya. Na'amarakallahu harganya itu na'amarakallahu fikum. Uang. Sampai kalau belikan pakai uang ya na'amarakallahu. Uang ya na'amarakallahu fikum. Ya kan ibit rahmalah wa rahmakum mujin. Barakallahu fikum. Ya. Di majlisil aq. Di majlis akad itu sendiri. Ya kan ibit rahmalah wa rahmakum mujin. Barakallahu fikum. Nah, ini na'amarakallahu fikum definisi salam menurut fuqaha. Kata Syekh Mulsaimin rahimahullah, hadza ta'rifun tawil. Ini na'amarakallahu fikum ta'rif yang cukup panjang. Tapi mencakup rahimahullah fikum. Ini daripada ta'rif yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Ya, kalau dalam ta'rif yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, na'amarakallahu fikum wa salam itu adalah bay'un mausufun fi dhimmati ya bi badli yu'ti ajilan fi dhimmati na'amarakallahu fikum ya tapi di sini khutbah rahmakum ada na'amarakallahu fikum penjelasan fi majlis ya na'amarakallahu fikum majlis akad itu na'amarakallahu fikum seorang yang membeli dengan sistem ini langsung ngasih duitnya nih duitnya nanti barangnya ya na'amarakallahu fikum ukurannya segini segini segini tak ambil di waktu ini kayak contoh tadi ya na'amarakallahu fikum. Ya, sampai beli ke saya mangga. Kebetulan mangganya lagi apa? Lagi berkembang sekarang ini. Bunga-bunga banyak sekali. Na'amarakallahu. Mana betul rahmat orang mukminan? Ya, beli zat mangga 100 biji. Kan jelas ya ukurannya 100 biji. Na'amarakallahu fikum. Tak ambil pas nanti panen. Biasanya panen tu na'amarakallahu fikum. Ya, 3-4 bulan na'amarakallahu fikum. Nanti pas panen amarakallahu fikum ya tinggal ngambil amarakallahu fikum 100 biji. Jelas ya? Ya kan fi dhimmati rahmakum jami'an barakallahu. Lah barang itu fi dhimmati. Ya, ada pada tanggungan saya amarakallahu fikum. Kan fi dhimmati. Kok qadarullah amarakallahu fikum ya. Wes kumbang masa luar biasa amarakallahu. Ternyata amarakallahu fikum terkena jaiha. Ya, terkena jaiha. ada na'am barakallahu fikum bencana apa gitu. Akhirnya enggak jadi. Entah diserang ulat atau apa gitu. Kalau difitnah sampai enggak jadi, maka na'am barakallahu fikum as-saman yulat. Harganya dikembalikan lagi kepada sang pembeli. Paham ya? Ya kan difitnah oleh orang mujrimin barakallahu fikum. Ini na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Disebutkan oleh sebagian para ulama, aqdus salam khilaful asl. Naam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Naam. Aqdus salam khilaful asl. Ya. Yeah. Bahwasanya akad jual beli salam itu menyelisihi usul min usul syariah. Ya kan ibn rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Naam. Naam. Makanya ikhwan rahmakumullah, salam ini na'am barakallahu fikum seperti yang dikatakan oleh na'am barakallahu fikum Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, ini merupakan qaul jumhur, bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan ijma bolehnya salam. Ya, tapi na'am barakallahu fikum nukilan ijma, ya, enggak bisa. Kenapa? Ada khilaf dari kalangan para ulama. Di antaranya adalah na'am barakallahu fikum Ibnu Musayyib. Sa'id Ibnu Musayyib na'am barakallahu fikum tidak menang bolehnya salam. Kenapa? Dianggap khilaful asal. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ikhwan rahimakumullah, yang benar ikhwan rahimakumullah, muwafiqun bil asal. Dikarenakan al-aslu wal kitab was sunnah. Ya. Sementara bu salam ini na'am barakallahu fikum termasuk apa? Transaksi jual beli yang ditetapkan kebolehannya oleh syariat. Sehingga tidak khilaful asal. Tidak menyelisih na'am barakallahu fikum asal. Khairul fitin rahman wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang kedua. Al-Qarat. Qarat huwa tamliku malin liman yantafi'u bihi wa yuraddu badaluhu. Saya ulang lagi. Qarat tamliku malin liman yantafi'u bihi wa yuraddu badaluhu. Naam barakallahu fikum. Qarat itu adalah memindahkan kepemilikan harta kepada siapa yang memanfaatkan harta tersebut dan dikembalikan gantinya. Ya. Atau dengan istilah lain, qarat itu adalah utang. Na'am barakallahu fikum. Dikatakan qarat ya. Na'am barakallahu fikum, ya. Diambil makna ini na'am barakallahu fikum dari lafaz qard bimakna al-qat'u. Nih, al-qardu bimakna al-qat'u. Li'anna al-muqrid yaqta'u syai'an min malihi liyantafa'a bil muqtarid. Lagi-lagi, li'anna al-muqrid limuqrida yaqta'u syai'an min malihi liyantafa'a bil muqtarid. Dikarenakan al-muqrid, orang yang menghutangi na'am barakallahu fikum, itu mengambil hartanya, sesuatu dari hartanya untuk dimanfaatkan oleh na'am barakallahu, orang yang berhutang. Dikorup hutang. Nah, nanti ikhwan rahman wa rahmukum jami'an, orang yang berhutang nanti tadi na'am barakallahu akan mengembalikan sesuai dengan harta yang ia manfaatkan tadi. Paham ya? Ya kan fitnah rahman rahmukum jam. Dan asas qarab itu na'amarakallahu fikum tabarru. Murni na'amarakallahu fikum membantu. Ya, murni membantu. Na'amarakallahu fikum. Ya kan fitnah rahman rahmukum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Annal hamila 'alal qardi ibtigha'a wajhullah." Ibtigha'u wajhillah. Bahwasanya yang mendorong ya, orang memberikan hutang kepada orang lain itu adalah berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namaraklafik. Yaitu ingin meringankan beban saudaranya. Sehingga di sini tidak boleh adanya riba. Yang dimaksud dengan riba itu tambahan. Sampai ngutangi saudaramu 1.000 ya 1.000. Namaraklafik. Nah, sampai minta 2.000 riba dah. Ya kan ibn rahim, sama ngutangi saudaramu 10.000, 10.000 baliknya. Namarakallahu fikum. Ya kan ibn rahim, wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Sama minta 10.000, 100 rupiah riba. Paham ya? Ya kan ibn rahim, wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Administrasi, administrasi. Nah, enggak bisa. Namarakallahu fikum. Ya kan ibn rahim, wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Bahkan karena asasnya adalah amr ta'awun, memberikan apa membantu saudaranya. Ketika amarakallahu fikum saudaranya tadi mengalami kesulitan di dalam mengembalikan hutangnya tadi, dianjurkan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tangguh. Ya, fa nadhiratun ila maisarah. Ya, dikasih tangguh sampai waktu yang di ya, yang sampai waktu di mana dia dengan mudah bisa mengembalikan tangguh tersebut. Ikhwan ibn rahman rahimakum. Tapi kalau dia relakan, dia itu lebih bagus. Ya, ikhwan ibn rahman rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Itu na'am barakallahu fikum. Bab qarab. Paham ya? Jadi asasnya ya, yang mendorong seorang na'am barakallahu memberikan hutangan itu ada hutang itu adalah na'am barakallahu fikum ibtigha'a wajhillah. Ibtigha'a wajhillah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nam sehingga enggak boleh antum mencari keuntungan dengan engkau menghutangi orang lain. Ya. Yeah. Jadi namara kalau profesi jika renten itu enggak boleh. Kalau renten ya. Namara kalau ya mengutangkan untuk namara kalau fikum mengambil keuntungan dari itu. Enggak boleh. Ya. Yeah. Kaitannya kon rahman rahmukum jin para kalau fikum. Ya, kullu qardin jara manfa'ah fawa riba. Ulangi lagi, kullu qardin jara manfa'ah fawa riba. Setiap utang yang terjadi kemanfaatan di situ, maka itu riba. Namarakallahu fikum. Hatta berupa hadiah, riba loh. Namarakallahu sampean karena diutangi. Namarakallahu sama teman kamu. Ya, akhirnya sampean amarakallahu fikum sering ngasih hadiah sama dia. Hati-hati namarakallahu. Itu manfaat kalau niatnya karena dia menghutangi. Nam diri antum namarakallahu fikum sehingga kamu memberikan hadiah tersebut, maka hadiah itu riba. Kalakur luqaratin jara manfa'ah fa riba. Kami bintang rahman rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya. Kalau seandainya enggak ngutangi, dia tidak akan ngasih hadiah na barakallahu fikum sama temannya ya. Na barakallahu fikum. Ya karena ngutangi akhirnya sering ngasih hadiah. Sering ngasih hadiah. Ya. Ya kami bintang rahman rahmukum. Atau bahkan dia berniat tak kasih hadiah biar enggak ditake-take. Ya kan? Itu riba. Kalau diterima na barakallahu fikum itu riba bagi yang menerimanya. Terus solusinya bagaimana? Ya. Maka bisa na'amarakallahu fikum diurangkan dari piutangnya. Atau na'amarakallahu fikum hadiah tersebut dikasih takafuk. Ya, sama ngasih. Ya. Biasanya gitu motifnya itu na'amarakallahu fikum. Ya, motif itu kurang bagus. Na'amarakallahu fikum. Tidak seharusnya. Kami bintah melawarah mengkumpulkan na'amarakallahu fikum. Ya, bagi yang ngutangi tadi ketika dikasih hadiah. Namarakallahu fikum terlepas dari tadi kaidah kullu qardin jaru manfaah, maka dikasih takafuk. Ya, misalnya dikasih hadiah mangga 10 10 buah gitu ya, nah barakallahu fikum, dikasih ya pemberian yang mirip. Tapi jangan sama-sama mangganya, nanti tersinggung dia, nah barakallahu ya. Ya kan ibn rahmakumu. 10 buah mangga dikasih 10 buah nanas bisa. Kan itu ya, takafu. Enggak masuk riba. Ya kan ibn rahmakumu jami'an wa barakallahu. Jadi asasnya dalam qorab itu adalah ibtigha'u wajhillah. Hamilnya, nah yang mendorong sampai ngutangi ya saudara antum itu adalah murni karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari keuntungan. Nih, nih cari keuntungan bukan dari jalan itu. Nah, barakallahu ya. Ya khairi fiddin, arrahimani wa rahmatukum jami'an wa barakallahu fikum. Sampai sini paham? Paham ya? Yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahmatukum jami'an. Ar-rahnu huwa tawsiqu dinin bi'ainin. Rahan itu adalah penguat hutang dengan barang. Tawsiq, penguat atau namaraqlah melakukan tawsiq supaya yang mengutang itu percaya gitu lah. Namaraqlah. Ya kan bismillahirrahmanirrahim rahmakumullah barakallahu fikum. Ya. Karena yang utangnya percaya ada, kalau istilah kita borot, keh nawaratulam, ikhwan ibn rahman orang jaminan, jaminan utang dengan barang, itu namanya rahn. Nah ya, teman punya sepeda motor, nawaratulam butuh uang untuk nawaratulam beli beras misalnya, nawaratulam, ya nggak punya duit saya, punya sepeda motor, nawaratulam, ya di motor saya berasnya tak ambil. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau sudah apa? Sudah bisa apa? Bisa nyaur, motornya diambilkan gitu ya. Ya khani fitin rahmat wa rahmat mujim. Paham ya ini ya? Paham ya? Dan ini ya khani fitin rahmat wa rahmat mujim. Ya. Kata Syekh Ibn Taimin rahmatullah, yumkin istifa'uhu, istifa'uha. Ya. Ulangi lagi, na'amarakallahu tawsiku dainin bi'ainin yumkin istifa'uha minha. Nah, jaminan utang dengan barang yang mungkinkan ya, utang itu bisa disauri. Di apa? Di apa? Nama orang bahasa Indonesia apa? Dibayar dengan barang tersebut. Ya. Kan ini bintang rahmatullahi wabarakatuh. Utang ya, sejumlah 100 juta. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jaminannya rumah. Lah, gitu kan ya. Ya kan, ini rahmatullahi wabarakatuh. Berarti jaminan itu, rahmatullahi. Kalau saya dia nggak bisa bayar, itu bisa dipakai untuk nah, warahmatullahi wabarakatuh, menutupi hutang tadi. Paham ya? Yumkin istifa'uhu minha. Ya, mungkin kan dibayarnya hutang tersebut dari barang jaminan tadi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Au istifa'u ba'dihā minhā. Atau namarakallahu fikum ya, bisa dibayarkan hutang tadi sebagiannya namarakallahu fikum dengan in amarakallahu fikum dengan uang jaminan tadi atau barang jaminan tadi, au mim ba'dihā atau dari sebagiannya. Kalau namarakallahu fikum istifa'u ba'dihā minhā, ikhwani fillah rahimakumullah, berarti barang jaminannya itu lebih kecil nilainya dari utangnya. Ya, utangnya 100 juta, barangnya amarakallahu fikum mobil apa? Mobil Kijang tahun 91 harganya 40 juta. Nah, ya. Berarti kan itunya kurang kan ya? Amarakallahu fikum. Harga barangnya dengan harga utang dengan besaran utangnya, ya lebih besar banyak apa? Banyak besaran hutangnya kan gitu ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatukum. Boleh. Nama jaminan na'amarakallahu. Ikhwan fillah rahimani atau na'amarakallahu fikum au mim ba'dih. Ya, utangnya 10 juta, jaminannya na'amarakallahu rumah. Na'amarakallahu fikum ya. Jaminannya rumah. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatukum. Rumah harganya 100 juta, ya utangnya 10 juta na'amarakallahu fikum. Juga boleh. Paham ya? Ya kan fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Semua akad ini, baik akad salam, akad qorab, akad rohan, semuanya boleh. Namarakallahu fikum. Ya, masuk dalam kuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Namarakallahu fikum. Ya, dan ini nam di apa dimasukkan dalam kaidah namarakallahu fikum. Al aslu fil uqud al hil. Ya, hukum asal akad-akad itu halal. Hatta ya'tiya dalilu ala tahrimiha. Nah, hukum asal akad-akad itu adalah halal. Entah itu akad salam, akad rohen, akad qorab, na'amarakallahu fikum, itu halal. Sampai jelas adanya dalil yang mengharamkannya. Ya kan ibn rahmanu rahmukum ujian barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Muthaimin rahmatullahi ta'ala, hukmu hadhil asya as-salasah ka ghairiha minal muamalat wa huwa al-hil. Nah, marakallahu fikum. Khani bitin rahmatullahi wabarakatuh. Hukum tiga perkara ini seperti yang lainnya dari muamalah-muamalah, yaitu halal. Hukum asalnya adalah halal. Li'anna al-asla fil muamalatil hil. Dikarenakan amar ke hukum asal dalam muamalah itu adalah halal. Hatta yakuma dalilun alal man'i. Hingga tegak sebuah dalil yang melarangnya. Khairatun rahmanur rahim pun cium barakallahu fiik. Naam. Sehingga ketika amarakallahu fikum dalam bab semacam ini, ketika ada orang yang mengatakan amarakallahu, ini haram. Di dalili. Di dalili. Namarakallahu fikum. Mana dalilnya? Kenapa? Hukum asalnya apa? Halal. Kan ibn rahmanu rahmukum jain barakallahu fikum. Ya, beda dengan masalah nam ibadah. Namarakallahu fikum. Ya, al-asl fil ibadati al-haram. Hatta ya'tariyat yadilu ala masyru'iyyati. Hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang menjelaskan akan disyariatkannya. Kan gitu. Sehingga ketika ada orang yang namaraka melakukan sebuah ibadah, namaraka ditanya, lu sampean kok melakukan ibadah, mana dalilnya? Kan gitu ya. Kan gitu. Karena haram. Kalau sampai melakukan ibadah tanpa dalil, haram. Kan gitu ya. Kan gitu. Karena hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang menjelaskan bolehnya, disyariatkannya. Beda dengan masalah apa? Masalah muamalah, masalah akad dan lain sebagainya. Al-aslu fi al-hil. Jelas ya? Paham lah ini? Nah, sehingga ketika ada orang yang melarangnya, maka ditanya, lu sampean mana dalilnya kok melarang? Kan itu ya? Ya khani fitnah menawarahmukum jami'an. Wa barakallahu fikum. Ya. Inna barakallahu fikum. Beberapa mukaddimah yang bisa kita sampaikan. Namun, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita masuk hadis yang pertama. Ya, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Namarakallahu baru kita, namarakallahu fikum, bahas pada kesempatan yang akan datang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Yaitu Abdullah ibn Abbas dan Abbas. Qala, beliau mengatakan, qadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-madinat wahum yuslifuna fi thimaris sanah awis sanah awas sanatain. Orang lagi. Qadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-madinat wahum yuslifuna fi thimari as-sanat awas sanatain. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasalam tiba di Madinah dalam keadaan orang-orang Madinah sudah biasa melakukan salaf. Melakukan transaksi salaf atau salam, bisa salaf, bisa salam. Kalau salam itu ibarahnya Ahlul Hijaz, sementara salaf ibarahnya Ahlul Iraq. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullah ta'ala. Imam Syaukani rahmatullah di dalam nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam. Ali bin Rahman warahmatullahi wabarakatuh. Fis-simar, pada buah-buahan. Ya. Yeah. Di sini, warahmatullahi wabarakatuh. Fis-simar, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Di mencakup. Ya. Yeah. Ya, kurma. Ya. Yeah. Apa saja dari buah-buahan. Ya. Yeah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan durasi waktu setahun atau dua tahun. Loh. Ya. Yeah. Setahun atau dua tahun. Ya, yeah, bayar sih. Setahun kurikulnya baru barangnya diambil. Tentunya dengan sifat yang tertentu. Ini yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Faqala. Maka Nabi mengatakan. Man aslafa fi tamrin. Barang siapa yang transaksi salam pada buah kurma. Ya. Yeah, fal yuslif fi kailin ma'lum. Nah ini. Maka hendaknya dia melakukan transaksi salaf dengan timbangan yang diketahui. Harus maklum timbangannya. Ya. 10 ton gitu nah barakallahu ya. Ya kan bin rahmanahu wa kumcian barqa. Wa wasnin ma'lumin. Ya. Dengan takaran yang maklum. Ila ajalin ma'lumin ya sampai waktu yang telah diketahui. Paham ya? Paham ya? Ya kan fitin rahmanahu. Itu nah barakallahu fikum. Ya. Dari hadis ini nah barakallahu fikum diambil syarat ya. 6 bayu salam itu sendiri nama barakallahu fikum. Ya, jadi bayu salam ikhwan fillah rahimakumullah cuman barakallahu fikum itu bisa dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Ya, walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Kalau tadi kan fisam awah disebutkan fis timari ya, tapi di situ fi syai'. Nama barakallahu fikum. Ya, yeah, seperti terjadi pada motor misalnya Amarokloh. Ya, yeah, ada keluaran baru di apa? Disebarkan 6 antum inden. Sistem inden itu ada 6. Ya, yeah, misalnya ada 6 ya. Yeah, 6 merek apa gitu dari otomotif ya. Yeah, Amarokloh fikum yang baru dan apa? Sudah disebutkan speknya dan lain sebagainya, akhirnya kamu tertarik untuk membelinya. Ya. Yeah. Kepada pihak produksi, nah Amarokloh bilang, saya pesen motor ini ya, nah Amarokloh, ini duitnya, itu salaf. Paham ya? Lu motornya mana? Belum jadi, nah Amarokloh. Iya, belum dah? Kurung jadi motornya. Kan itu ya, ya kan, rehat orang makumu. Nanti waktunya itu ada sendiri, launchingnya itu ada, nah kan ya? Ya kan, rehat orang makumu, jangan barakum. Demikian. Wallahu'alam biswab. Sehingga lebih apa? Lafadznya lebih umum. Tidak hanya terjadi pada apa? Buah-buahan saja. Ya. Yeah. Bisa pada motor, bisa pada mobil. Wallahu a'lam. Kaitannya, kullu qardin jara manfa'ah fahuwa riba. Kaitannya, kullu qardin jara manfa'a fahuwa riba. Kalau siapa ingin menjamin motor, menjamin ya. Ya, apakah kalau si A ingin menjamin motor ke si B atas apa? Agar diisi bensinnya. Nah, moroko juga termasuk riba. Itu bukan itu, bukan qard itu, bukan hutang. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yeah. Bukan hutang itu nah barakallahu. Itu masalah yang lain. Nah, barakallahu. Bukan hutang ya. Nah. Ya. Yeah. Afwan, apakah rohan sama dengan pegadaian? Nah. Pegadaian. Gade itu roh. Nah, warahmatullah. Tapi, sistem gade konvensional yang sekarang beredar, nah, warahmatullah. Ini, nah, warahmatullah. Perlu diwaspadai dari transaksi ribanya. 6. bukan ibitin rahmal dari transaksi ribanya. Itu. Adapun sistem asalnya rohan itu ada ditetapkan dalam syariat boleh. Maka sekali lagi kita katakan bahwa itu adalah akad yang diperbolehkan secara syar'i sampai ada dalil yang menunjukkan akan haramnya. Seperti ini, rohan yang terjadi kemudian muncul praktek ribawi di situ, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, seperti sampai kalau utang ke pegadaian, sampai harus ditanda tangan amarakallahu fikum ya, dengan bunga yang akan engkau tanggung dari utang itu. Ya enggak? Ya, yang tadinya barang antum senilai amarakallahu fikum 10 kali lipat dari apa? Dari utang antum amarakallahu fikum. Jadi habis bahkan antum masih punya utang lagi. Itu gaji yang sekarang ini. Karena bunga. Ya enggak? Amarakallahu. Faham ya? Kalau misalnya amarakallahu fikum ya terjadi seperti itu, seperti yang disebutkan tadi, amarakallahu fikum enggak ada itu. Boleh. Namarakallahu. Jadi asal akadnya rahn itu boleh. Secara syar'i ditetapkan amarakallahu. Ya. Tapi kalau kemudian di situ kemudian terjadi praktek ribawi dan lain sebagainya boleh. Paham ya? Afan. Mengapa? Dikarenakan dinamakan korp namarakallahu. Qul inna rahmanur rahim jami'an dikatima di dinamakan qarat dari makna qarat itu adalah al-qat'u. Qat'u. Ya, yeah. Maknanya adalah qat'u namarakallahu li'annal muqtarid dikarenakan orang yang meminjami namarakallahu fikum itu mengambil sesuatu dari hartanya. Yaqta'u syai'an min mali. Mengambil sesuatu dari hartanya. Ya kan ibn rahmanallahu mujian lian tafi'abil muqtarid untuk dimanfaatkan oleh orang yang hutang yang ya, orang yang hutang nama raklaf ya kan ibn rahmanallahu mujian barakallahu ulangi lagi ya li'annal muqtarid yaqta'u syai'an min malihi lian tafi'abil muqtarid nama raklaf wallahu a'lam bissawab yakiyah. Naktahi fi hadzal qadar subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafidhukum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.